Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para pendengar di mana saja Anda berada, baik pendengar radio Roja Bandung di 1476 AM, Radio Islamic Center Bin Baz, Yogyakarta di 107,8 FM dan Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Thalathah yang kita sudah sampai kepada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Dan kita sudah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para malaikat. Kita juga sudah masuk kepada pembahasan akidah para mutakallimin, para ahli kalam, para ahli filosof, ahlu ra'yi tentang para malaikat. Yang pertama adalah Jahmiyah yang sudah kita terangkan kemarin. Kita lanjut sekarang yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu di antara firqah mutakallimin yang muncul di akhir kekuasaan Bani Umayyah. Dan sebab-sebab disebutnya mereka dengan sebutan Mu'tazilah adalah wallahu a'lam. Karena salah satu di antara tokoh mereka yaitu namanya Wasil bin Atha, salah seorang yang hadir duduk di majlis Imam Hasan al-Basri. Suatu saat ada orang yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri tentang pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Dia muslim tapi melakukan dosa-dosa besar. Bagaimanakah status orang ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa orang tersebut, orang muslim yang berdosa besar, huwa mu'minun naqisul iman. Dia masih seorang mukmin tapi mukmin yang imannya kurang. Tapi dosa besarnya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ahli maksiat, tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, walaupun dia bermaksiat. Itu pokok pandang Ahlus Sunnah. Tapi sebelum Imam Hasan al-Basri menjawab, Wasil bin Atha ini sudah berdiri. Lalu dia berkata, amma ana fa'aqul bi'annahu bimanzilah bainal manzilatain. Menurut pendapat saya, orang itu ada di antara, ada dalam satu posisi di antara dua posisi. Dia bukan mukmin, bukan kafir. Disebut mukmin, dia berdosa besar. Disebut kafir, dia masih punya iman. Tengah-tengah antara dua posisi itu dikenal dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain. Dia berdiri kemudian i'tizal. I'tizal itu artinya memisahkan diri dari halaqah Imam Hasan Al-Basri. Diikuti oleh beberapa orang yang tertarik dengan pola fikirnya. Melihat itu berkata Imam Hasan Al-Basri, amma wasil faqad i'tazalana. Wasil sudah i'tizal dari kita. I'tizal itu memisahkan diri dari kita. Maka sejak saat itu dia dan pengikutnya disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Ini salah satu versi asal-usul penamaan Mu'tazilah kepada mereka. Adapun kesimpulan dari madhab mereka atau akidah mereka disebut dengan sebutan usulul khamsah. Usulul khamsah artinya lima pokok pemikiran mereka, ibarat rukun imannya kita. Ada lima pokok keyakinan mereka. Istilah-istilah kelima pokok ini semuanya bagus, baik. Cuma maknanya yang busuk. Isinya yang busuk dikemas, dibungkus dengan istilah yang bagus. Apa saja lima pandangan pokok Mu'tazilah? Pertama disebut dengan Tauhid. Tauhid itu kan artinya mengesakan Allah. Dan itu bagus. Tapi makna Tauhid adalah nafyus sifat. Nafyus sifat artinya menafikan, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah ditolak. Karena apa? Niatnya bagus. Niatnya benar, tapi keliru caranya. Niat mereka ingin mensucikan Allah dengan penyerupaan terhadap makhluk. Kalau Allah memiliki sifat, berarti sama dong dengan makhluk. Makhluk memiliki sifat. Kalau Allah dianggap mendengar dan melihat, sama makhluk juga mendengar dan melihat. Makanya Allah harus disucikan dari penyerupaan dengan makhluk. Makanya Allah tidak memiliki sifat. Karena sifat adalah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk. Maka Allah wajib ditauhidkan dalam hal itu. Sehingga makna tauhid kata mereka adalah nafyus sifat. Dari sini mereka melebar keyakinan mereka kepada penyimpangan lain. Di antaranya meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan meyakini Allah tidak akan terlihat sekalipun di surga nanti oleh orang-orang mukmin. Ini pokok yang pertama dari akidah mereka. Diistilahkan dengan istilah tauhid. Tapi maknanya adalah menolak, mengingkari sifat Allah. Pokok keyakinan yang kedua, al-adl, keadilan. Bagus, adil bagus. Tapi apa maknanya? Maknanya adalah annallaha la yakhluqu af'alal ibad wa annallaha la yuhibbu an yu'sa wa annal 'abda huwal khaliqu li fi'lihi wa lidzalika yuthabu wa yu'aqab. Yang dimaksud adil di sini adalah bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Allah juga tidak suka didurhakai, dimaksiati. Hambalah pencipta bagi amalnya sendiri. Makanya mereka hamba itulah yang diberi pahala dan diberi azab. Apa hubungannya prinsip ini dengan keadilan? Karena kata mereka, kalau manusia diciptakan oleh Allah, lalu perbuatan manusia juga diciptakan oleh Allah, loh, enggak adil dong. Katanya perbuatan manusia ciptaan Allah. Tapi ketika manusia berbuat dosa dan maksiat diazab. Bukankah dosa dan maksiat juga atas kehendak Allah? Kan begitu ya. Maka kalau manusia menciptakan perbuatannya sendiri, ya, lalu dia dosa, lalu diazab, adil. Tapi kalau umpamanya manusia tidak menciptakan perbuatannya sendiri, perbuatan manusia itu ciptaan Allah, lalu dia berbuat maksiat, dan dia berbuat maksiat itu juga karena ketetapan Allah, lalu dia diazab. Enggak adil, kata mereka. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan keadilan maknanya bahwa Allah hanya menciptakan makhluk, tapi makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Sehingga mereka seolah-olah berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu makhluk. Makhluk menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Dalam hal ini mereka menganut faham Qadariyah. Qadariyah itu adalah orang-orang yang mengingkari takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Sebab ada banyak faksi di antara Qadariyah sendiri. Ada yang menolak takdir secara keseluruhan, ada juga yang hanya sebagian saja. Jadi dalam masalah takdir, Mu'tazilah menganut faham Qadariyah. Tidak ada takdir. Manusia diciptakan oleh Allah dan manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ini serupa dengan Majusi. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyatakan Al-Qadariyatu Majusu hadhil ummah. Qadariyah itu Majusi umat ini. Ada Majusi di kalangan kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Majusi di kalangan kaum muslimin itu adalah Qadariyah. Dan Mu'tazilah dalam masalah takdir menganut faham Qadariyah. Ya. Kenapa disamakan dengan Majusi? Sebab Majusi meyakini ada pencipta selain Allah, yaitu syaitan, laknatullahi alaih. Allah hanya menciptakan kebaikan-kebaikan dan tidak menciptakan keburukan. Lalu keburukan ciptaan siapa? Ciptaan syaitan dan manusia. Jadi ada pencipta lain selain Allah. Itu menurut Majusi. Kelompok manusia dengan keyakinan yang super buruk. Ternyata, kata Nabi SAW, di kalangan umatnya ada juga yang mirip Majusi, yaitu Qadariyah. Beliau menyatakan, Al-Qadariyah itu Majusu hadhil ummah. Qadariyah itu Majusinya umat ini. Dan Mu'tazilah berfaham Qadariyah dalam hal ini. Prinsipnya menetapkan keadilan. Ya. Bahwa Allah menciptakan makhluk pun sudah sampai di sana. Adapun perbuatan makhluk, perkataan makhluk adalah ciptaan makhluk itu sendiri. Barulah disebut adil. Tentu saja keyakinan Mu'tazilah seperti ini bertolak belakang dengan ayat. Allah menyatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Wa ma ta'malun itu adalah amal perbuatan manusia. Allahu khalaqakum. Allah yang telah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun dan menciptakan apa-apa yang kamu amalkan. Jadi amalan kita ciptaan Allah. Kitanya juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi yang kedua, prinsip Mu'tazilah yang kedua disebut dengan sebutan keadilan, tapi maknanya adalah busuk. Maknanya adalah mengingkari takdir. Prinsip yang ketiga, al-wa'ad wal-wa'id. Nah, ini juga kelihatannya bagus. Al-wa'ad wal-wa'id artinya janji dan ancaman. Allah berjanji memberi surga kepada yang taat, mengancam neraka kepada orang yang maksiat. Apa maknanya annahu yajibu 'ala Allahi ay yu'aqiba murtakibal kabirah wa la yajuzu lahu ay yaghfira lahu? Maknanya Allah itu wajib mengazab pelaku dosa besar dan tidak boleh mengampuninya. Maksudnya dosa besar yang tidak ditobati, terbawa mati. Kata Mu'tazilah, dosa besar yang terbawa mati itu gak mungkin bisa diampuni. Pasti akan diapa? Pasti akan diazab. Prinsip Mu'tazilah ini bertolak belakang dengan ayat innallaha la yaghfira ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa kemusyrikan itu oleh Allah tidak akan diampuni. Tapi Allah mengampuni dosa selain kemusyrikan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Para ulama di antara Syekhul Islam menyatakan ayat ini tentang orang yang perbuatan syirik dan dosanya terbawa mati. Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan kalau kemusyrikan itu dibawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati dia tobat, ya pasti diampuni. Para sahabat besar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lain-lain tadinya orang-orang musyrik. Kemudian masuk Islam, tobat, diampuni. Seluruh sahabat tadinya orang musyrik. Ya, tapi kemudian tobat dan diampuni. Kalau sebelum mati dia tobat. Sehingga yang dimaksud oleh ayat tadi, Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan, maksudnya kalau terbawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah juga mengampuni dosa selain kemusyrikan, dosa-dosa besar walaupun terbawa mati. Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Tidak bagi semua orang. Siapa yang dikehendaki itu? Nah, ada beberapa yang banyak menerima musibah lalu sabar. Karena musibah menggugurkan dosa. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Diampuni karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus, menggugurkan dosa-dosa. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, ya. Itu ayat yang menyatakan bahwa dosa besar walaupun tidak ditobati mungkin diampuni. Walaupun tidak bagi semua orang, tapi bagi orang-orang yang memang layak diampuni dengan kriteria tertentu yang Allah jelas dalam Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Jadi keyakinan al-wa'ad wal-wa'id mu'tazilah itu bertolak belakang dengan ayat. Itu yang ketiga. Prinsip keempat, nah ini yang menjadi ciri khas mu'tazilah. Yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Satu posisi di antara dua posisi. Maknanya adalah tentang orang yang muslim tapi melakukan dosa besar. Dia muslim, suka sholat, suka saum, sudah haji. Tapi dia umpama berjudi, dia umpamanya berzina, dia umpamanya mabuk, dia umpamanya korupsi, maling gitu ya. Dia suka sholat tapi juga suka yang lain-lain ya, berupa kemaksiatan. Kata orang-orang Mu'tazilah, dia tidak muslim tapi juga tidak kafir, tapi berada di tengah-tengah antara muslim dan kafir. Yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain itu status mereka di dunia. Adapun di akhirat, kata mereka, orang muslim yang berdosa besar itu kekal selama-lamanya dalam neraka. Sama dengan khawarij. Khawarij juga berprinsip begitu. Khawarij berprinsip orang muslim yang berdosa besar kekal selama-lamanya dalam neraka karena dianggap kafir oleh khawarij. Kalau di dunianya oleh orang khawarij orang itu kafir, oleh orang mu'tazilah di dunia disebut al-manzilah bainul manzilatain. Jadi perbedaan mu'tazilah dengan khawarij ketika menilai orang muslim yang berdosa besar di dunia berbeda. Kata khawarij kafir. Kata Mu'tazilah tidak kafir tapi juga tidak muslim. Terus di mana itu? Posisinya di tengah-tengah antara muslim dan kafir, disebut al-manzilah bainal manzilatain. Itu di dunia. Tapi di akhirat Khawarij dan Mu'tazilah meyakini keyakinan yang sama, muslim yang berdosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sama untuk di akhirat. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa pelaku kemaksiatan dari orang muslim, dia tetap muslim. Yakin muslimnya. Tidak kafir. Tidak keluar dari Islam. Sebab kalau seorang muslim lalu berdosa besar dianggap kafir, enggak ada lagi muslim di alam jagat raya ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap manusia itu pasti terjerumus ke dalam dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang tobat. Oleh karena itu kalau orang berbuat salah, dosa kemudian tobat, enggak perlu syahadat lagi. Karena tidak kafir, cukup dia tobat. Jangankan orang muslim yang biasa, orang muslim yang terhebat, terbaik, yaitu orang-orang yang bertakwanya. Allah menyatakan ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'al wa hum ya'lamun. Kata Allah, orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam fawahish, fahisyah, perbuatan keji. Keji ini dosa kecil apa besar? Besar. Au dzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri. Ini dosa kecil apa besar? Besar. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun atas dosanya. Ini ciri orang bertakwa, kata Allah, kalau terjerumus ke dalam dosa besar, tobat. Menunjukkan kalau orang bertakwa saja begitu, apalagi orang yang biasa. Nah, kalau umpamanya pelaku dosa besar itu dianggap kafir, enggak akan ada lagi orang muslim yang tersisa di alam jagat raya ini. Makanya Ahlus Sunnah meyakini orang mukmin yang berdosa besar, dia tetap statusnya sebagai seorang mukmin. Tapi mukmin yang kurang imannya. Al-mu'minun, al-mu'minu naqisul iman. Orang mukmin yang kurang imannya. Ada imannya, dia tidak keluar dari keimanannya. Dia tidak kafir. Dia orang muslim yang maksiat. Tapi kemaksiatannya tidak menghapus status keislamannya. Sebagai orang Islam, walaupun berdosa besar, dia tetap memperoleh hak-hak yang sama dengan umumnya kaum muslimin. Kalau salam dijawab, kalau dia umpamanya sakit dilayat, kalau dia jadi imam kita boleh bermakmum di belakangnya, dan sah sholat kita bermakmum di belakang dia, dan kalau dia mati dia tetap wajib disolatkan, dikafani, dimandikan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Hartanya menjadi warisan bagi ahli warisnya yang muslim, walaupun dia berdosa besar. Ini pokok pandang Ahlus Sunnah terhadap orang mukmin yang berdosa besar. Antara berada di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Khawarij. Ya, jadi kalau Mu'tazilah meyakini orang muslim yang berdosa besar tidak muslim, tidak kafir, di tengah-tengah, itu di dunia. Di akhirat dia kekal dalam neraka. Ahlus Sunnah menyatakan orang muslim yang berdosa besar dia tetap dalam keislamannya, tapi Islamnya kurang imannya. Itu di dunia. Di akhirat, ya bagaimana nasibnya di akhirat? Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dan tidak memasukkannya ke dalam neraka. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazab dia sesuai dengan kadar dosanya, tapi tidak akan selama-lamanya, tidak akan kekal. sampai dosanya lunas habis oleh azabnya, baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Itu ahlus sunnah. Berbeda dengan Mu'tazilah dan Khawarij dalam menilai orang muslim yang berdosa besar. Itulah yang keempat. Pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Bagus enggak? Bagus. Amar ma'ruf nahi munkar bagus. Tapi menurut konsep Mu'tazilah, amar ma'ruf nahi munkar ini isi pemahaman dan aplikasinya berbahaya. Buruk. Apa maknanya? Maknanya adalah wujubud da'wati ila bid'atihim wa ijbarun nas 'alaiha biquwwah. Coba bayangkan, diktator mereka. Yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar menurut konsep Mu'tazilah adalah wajib mengajak manusia kepada keyakinan mereka dan memaksa manusia dengan power, dengan kekuasaan, dengan kekuatan untuk meyakini keyakinan mereka. Yang tidak mau ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, penguasanya berfaham Mu'tazilah. Sejak mulai Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Muwathiq Billah, kemudian Al-Mu'tasim Billah. Anak dengan ayah itu turun-temurun menjadi khalifah. Al-Ma'mun dulu, lalu mati diganti anaknya. Mati ganti lagi dengan anaknya lagi. Tiga masa kekhalifahan, Al-Ma'mun, Al-Muwathiq Billah, Al-Mu'tasim Billah. Mereka berfaham Mu'tazilah yang salah satunya meyakini Al-Quran adalah makhluk. Dipaksa seluruh rakyat untuk meyakininya, apalagi para ulama. Siapa yang tidak meyakini keyakinan mereka ditangkap, lalu dijebloskan ke penjara dan disiksa. Ada yang dibunuh, termasuk Imam Ahmad rahimahullah. Selama tiga kali masa kekhalifahan beliau dipenjara dan disiksa. Itulah yang kata mereka disebut dengan sebutan amar ma'ruf nahi munkar. Dipaksa, diktator mereka maksa orang untuk berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Kalau enggak ditangkap, dipenjara, disiksa. Wa minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar indahum wujubul khuruj 'ala a'immatul jur. Nah, ini yang lebih berbahaya. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar menurut konsep Mu'tazilah adalah wajib keluar memberontak terhadap penguasa yang menyimpang. Kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa, wajib berontak. Dan berontaknya adalah tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena berprinsip penguasa yang muslim lalu menyimpang, itu tidak lagi muslim. Walaupun kata mereka tidak kafir. Makanya wajib memberontak. Sama sikapnya dengan khawarij dalam hal ini. Kalau penguasa walaupun dia muslim sudah haji 7 kali umpamanya, tapi dia menyimpang di dalam kekuasaannya, dia kafir dan wajib memberontak. Itu khawarij. Itu juga Mu'tazilah. Dan istilah pemberontakan ini disebut dengan istilah yang bagus, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Itulah lima usulul khamsah. Lima pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah yang didasarkan kepada akal. Murni akal, jauh dari Quran dan Sunnah. Apa yang dianggap baik oleh akal itu baik menurut mereka. Apa yang dianggap jelek oleh akal maka itu jelek menurut mereka. Walaupun ya akal mereka bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Sampai ada salah seorang tokoh mereka, sahabat karib dari Wasil bin Atha, namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ketika menanggapi hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Abdullah bin Mas'ud menyatakan akhbarani shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi rahimi ummihi 40 yawma nutfah. Kata Abdullah bin Mas'ud telah mengabarkan kepadaku as-shadiq dan al-masduq. As-shadiq yang jujur, al-masduq yang wajib dipercaya. Siapa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepadaku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Kemudian berubah lagi sebagai alaqah selama 40 hari juga, lalu sebagai mudghah dan seterusnya ya. Menanggapi hadis ini berkata Amr bin Ubaid, "Lau sami'tul A'mas yaqulu hadza lakadzabtuhu." Walau sami'tu Zaid bin Wahab yaqulu hadha ma ajabtuhu. Walau sami'tu Abdullah bin Mas'ud yaqulu hadha ma qabbaltuhu. Walau sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha la raddtuhu. Walau sami'tu Allah Ta'ala yaqulu hadha la qultu lahu laisa ala hadha akhadta mitsaqana. Coba bayangkan. Bahasa kasarnya kurang ajar banget ini si Amr bin Ubaid. Kata Amr bin Ubaid, seandainya aku mendengar hadis ini dari A'mash, A'mash itu orang yang jujur, perawi yang jujur, yang sezaman dengan Amr bin Ubaid. Seandainya aku mendengar hadis ini dari A'mash, pasti aku akan mendustakannya. Walaupun dia orang paling jujur pada zamannya. Seandainya aku mendengar ini langsung dari Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab itu gurunya A'mash yang juga meriwayatkan hadis ini. Kalau aku mendengar dari Zaid bin Wahab, pasti aku tidak akan terima omongan ini. Kalau aku mendengar hadis ini langsung dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, pasti aku tidak akan terima, akan aku tolak. Dan seandainya aku mendengar hadis ini langsung dari Nabi SAW, pasti aku akan tolak pula. Dan seandainya aku mendengar ucapan ini langsung dari Allah, niscaya aku akan berkata kepada Allah, ya Allah, bukan untuk ini engkau mengambil perjanjian dari kami. Bayangkan si Amr bin Ubaid. Hanya karena firman Allah atau sabda Nabi SAW tidak masuk ke dalam akalnya, maka dia tolak sekalipun dia langsung mendengar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lancang banget nih orang. Mengukur segala sesuatu dengan akal pribadinya. Ya, oleh karena itulah berkata Samani, faqad ja'alu uqulahum du'atan ila Allah wa wada'uha mawdi'ar rusul fima bainahum walau qala qailun la ilaha illallah aqli rasulullah lam yakun mustankiran indal mutakallim min jihatil ma'na. Berkata As-Sam'ani, para Mu'tazilah itu menjadikan akal-akal mereka ya sebagai du'at penyeru kepada Allah dan meletakkan akal-akal ini seperti seorang rasul antara Allah dengan mereka. Seandainya ada orang yang berkata la ilaha illallah, akalku adalah utusan Allah, niscaya oleh mereka akan didukung dan tidak akan diingkari. Jadi kita lihat prinsip Mu'tazilah yang sangat menyimpang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bertindak bersikap lancang sampai berani menolak firman Allah dan sabda Rasul seandainya mereka langsung mendengarnya hanya karena isi dari firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut tidak sejalan dengan akal mereka. Itulah keyakinan ringkas Mu'tazilah secara umum. Nah, sekarang bagaimana keyakinan Mu'tazilah tentang para malaikat? Kan mereka akhlani ya, mereka itu berdasarkan akal. Mu'tazilah mengimani adanya para malaikat. Dan akidah mereka tentang para malaikat secara umum sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara umum, secara global. cuma berbeda secara tafsil. Tafsil itu artinya apa? Rinci di beberapa poin keyakinan. Karena apa? Karena Mu'tazilah menjadikan iman kepada para malaikat termasuk bab sam'iyat. Apa yang dimaksud bab sam'iyat? Yang dimaksud dengan bab sam'iyat itu adalah allati tu'khad an tariqil wahyu wa illam yaqbalu kullama ja'a bihil wahyu fi dhalik bal a'malu uqulahum fi raddihi wa ta'wilihi. Bab sam'iyat adalah bab yang diambil melalui jalan wahyu sekalipun mereka tidak menerima seluruh yang diterima melalui wahyu, tapi difahami secara akal. Karena malaikat ada dalam Al-Quran kan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Itu kata-kata malaikat dalam Al-Quran banyak, sehingga gak mungkin diingkari oleh mereka. Mengingkarinya berarti mengingkari Quran. Mereka tidak mengingkari adanya malaikat. Mereka meyakini malaikat ada. Tapi ini termasuk bab sam'iyat, bab yang diambil melalui jalan wahyu. Di antara rincian penyimpangan Mu'tazilah ketika menerangkan iman kepada malaikat, ya, malaikat kata mereka ajsamun nuraniyah, hawaiyah, latifah, la tatawallud, maskanuha as-samawat, ya, mukramuna indallah, mufaddaluna ala sa'iril ibad lima hum alaihim min ahwalin wa sifatin laysat lahum. Kata Mu'tazilah, malaikat adalah jasad yang diciptakan dari cahaya. Hawaiyah, mereka itu hawa, udara yang halus. Mereka tidak melahirkan. Tempat mereka tidak beranak pinak, tidak berkembang biak. Tempat mereka di langit. Mereka dimuliakan di sisi Allah. Mereka dianggap lebih utama dibanding seluruh hamba karena keadaan dan sifat-sifat mereka yang tidak dimiliki oleh hamba. Dalam hal ini benar keyakinan Mu'tazilah seperti yang barusan benar. Ibadah malaikat, menurut Mu'tazilah, malaikat juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ini juga benar. Bal ibadu mukramun, kata Allah. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kata Mu'tazilah, mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah, berupa tasbih, tahmid, dan yang lain-lainnya. Mereka berpendapat ada beberapa golongan malaikat yang ditugaskan untuk ibadah-ibadah khusus yang tidak diperintahkan kepada malaikat lain, seperti tawaf di Baitul Ma'mur. Tapi seluruh malaikat disatukan oleh satu tabiat yang sama, yaitu beribadah dengan cara ibadah-ibadah khusus kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang barusan dikemukakan oleh salah seorang ahli tafsir Mu'tazilah, yaitu Az-Zamakhsyari, dalam kitab Al-Kashaf. Al-Kashaf itu tafsir Mu'tazilah. Terus Mu'tazilah memandang bahwa para malaikat memiliki, nah ini yang berbedanya dengan ahlu sunnah, memiliki keinginan dan kemungkinan untuk bermaksiat. Berkata Mu'tazilah, li'annahum law lam yakunu qadirina ala tarkil khairat lamma kanu mamduhina bi fi'liha li'annal malja ila syai' wa man lam yaqdir ala tarkil syai' la yakunu mamduhan bi fi'li dhalika syai'. Kata Mu'tazilah, seandainya para malaikat itu tidak mampu untuk meninggalkan kebaikan, tidak mampu untuk mengerem diri dari kemaksiatan, maka mereka tidaklah terpuji dengan perbuatannya. Mereka dianggap terpuji ketika melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, karena mereka sebenarnya bisa mampu baik meninggalkan perbuatan baik ataupun melakukan perbuatan maksiat, tapi itu tidak dilakukan. Barulah itu dipuji. Iya. Kalau orang mampu mengerem dari kemaksiatan padahal dia bisa melakukan kemaksiatan, oh diacungi jempol. Kalau orang tetap melakukan kebaikan padahal dia bisa meninggalkan kebaikan itu, oh diacungi jempol. Orang umpamanya 5 waktu selalu ke masjid. Selalu begitu. Padahal dia bisa saja di rumah. Oh itu acung jempol itu. Enggak semua orang bisa begitu. Begitu juga malaikat, kata Mu'tazilah, mereka itu dipuji dengan ibadahnya yang hebat, walaupun sebenarnya mereka bisa bermaksiat, walaupun mereka bisa meninggalkan kebaikan itu. Ini berbedanya dengan ahlu sunnah, ya. Nanti ahlu sunnah kan kita sudah jelaskan gimana. Sebagian orang-orang Mu'tazilah, sebagiannya menyatakan bahwa mereka memiliki keutamaan dibanding manusia dan jin, ya. Karena apa? Karena mereka itu melakukan ketaatan padahal mereka mampu bermaksiat, tapi mereka tidak melakukan apapun kepada Allah kecuali hanya ketaatan. Dan Az-Zamakhsyari menyatakan malaikat itu maksum, walaupun tidak dirinci kemaksumannya. Kemudian mereka juga meyakini malaikat tidak bisa terlihat seperti jin. Para malaikat juga memiliki sayap, ada yang 2, 3, atau 4, atau ada yang lebih. Dan dalam hal ini keyakinan para malaikat tentang malaikat di kalangan Mu'tazilah sama dengan ahlu sunnah. Lalu di mana bedanya? Bedanya tadi. Pertama, ahlu sunnah menyatakan bahwa para malaikat itu tidak mungkin berbuat maksiat dan terjaga oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak diberikan keinginan untuk bermaksiat, tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk berhenti dari ketaatan. Semuanya begitu. Nanti ayat-ayat dan hadis-hadisnya kan kita sudah jelaskan tentang hal itu dalam membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang para malaikat ini, ya. Para pendengar sekalian, penjelasan tentang keyakinan Mu'tazilah terhadap malaikat ini belum selesai. Nanti akan kita teruskan pada hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang, saya pikir cukup setengah jam waktu yang kita miliki sampai di sini. Nanti kita akan teruskan lagi. Dan sekarang kita masuki sesi tanya-jawab kepada Muzain. Dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Fadal. Ya, syukran Ustaz atas kajian di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya akan kami undang para pendengar sekalian untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Dan kami berharap pertanyaan yang diajukan yang berkesesuaian dengan tema kajian di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi di nomor 022-868-62637. Atau bisa melalui pesan singkat, WhatsApp maupun juga SMS di nomor 081-1227-1476. Bagi pendengar Radio Roja Bandung dan bagi para pendengar Radio Albayan bisa melalui telepon 085-6-241-11524. Dan bagi pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta melalui nomor 081-5688-1078. Belum ada penelpon, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Albayan Cianjur, Ustaz. Dari Pak Ibnu Mulyana di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, sumber hukum agama ini itu ada berapa ya? Bukankah dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimana dengan orang yang berpendapat bahwa ada sumber hukum ketiga yaitu sahabat? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Pak Ibnu? Ibnu Mulyana di Cianjur. Pak Ibnu Mulyana di Cianjur, barakallahu fiik. Iya. Ya, sumber Al-Qur'an bagi kaum muslimin di dalam mengamalkan Islam itu dua, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Betul itu, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mentaati Allah melaksanakan Quran, mentaati Rasul melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada." Selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hanya dua perkara itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Lalu bagaimana dengan orang yang menjadikan sahabat sebagai sumber yang ketiga? Bahkan ada lagi yang menyatakan para ulama sebagai sumber yang keempat. Ya. Ini pertanyaan yang super bagus, Bapak. Pak Ibnu siapa? Ibnu Mulyana. Pak Ibnu Mulyana di Cianjur. Kritis, cerdas, dan ingin memperoleh penjelasan yang detail. Yang dimaksud dengan orang yang menjadikan para sahabat sebagai sumber ketiga dan ulama sebagai sumber keempat, itu menurut kacamata orang yang menilainya. Padahal sebenarnya mereka tidak menjadikan sahabat dan ulama sebagai sumber, tapi menjadikan sahabat dan ulama sebagai alat atau media untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan Hadis memerintahkan demikian. Untuk bisa memahami Quran dan Sunnah secara benar, coba tuh lihat penjelasan para sahabat dan para ulama yang ahli di bidang itu. Sebab apa? Sebab banyak orang yang ngaku Quran Sunnah tapi dengan otaknya. Ada orang ambil ayat, tafsirkan sendiri, ambil hadis, jelaskan sendiri gitu ya. Walaupun dia gak paham bahasa Arab, walaupun dia gak menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis. Baca juga dari terjemah, terjemah ayat, terjemah hadis, atau bahasa Arabnya bahasa Arab dasar, hanya bisa membaca terbata-bata, menerjemahkan gitu ya. Tapi usul usul tafsir nggak ngerti, ilmu-ilmu tafsir, ulumul Quran nggak faham, ilmu shalahul hadis, dirayatul hadis, ciriwayatul hadis nggak faham, hanya bisa bahasa Arab dasar, ya. Kalau menerjemahkan, buka kamusnya lebih sering. Kemudian dia mengambil ayat, terangkan, mengambil hadis, jelaskan. Lalu dia mengklaim berdasarkan berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Keliru dia. Karena Quran Sunnah tidak memerintahkan demikian. Al-Quran menyatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya apabila kalian tidak tahu. Nah, terus mana ayat dan hadis yang harus menjadikan sahabat dan para ulama sebagai media yang benar untuk memahami Quran Sunnah? Banyak Quran dan hadis. Contoh umpamanya, Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. At-Taubah ayat 100. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Allah, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat ini menjamin bahwa para sahabat diridhai oleh Allah dan wa'adallahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang dijamin siapa? Dua pihak, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? apa mengikuti bajunya, mengikuti gaya jalannya atau kulturnya, bukan mengikuti pemahaman mereka tentang Islam, mengikuti pengamalan mereka tentang Islam. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita ambil Quran, ambil hadis, kita fahami, ternyata pemahaman kita berbeda dengan pemahaman para sahabat tentang ayat dan hadis itu, siapa yang salah? Ya pasti kita lah. Para sahabat nanti dijamin oleh Allah. Tadi ayat wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin dan ansar itu siapa? Para sahabat. Bukan selain mereka. Makanya para sahabat oleh Allah, oleh Rasulnya disebut generasi terbaik. Kata Allah SWT, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian di sini siapa? Apa kita? Kalian di sini adalah kaum muslimin ketika ayat ini turun. Siapa? Para sahabat. Para sahabat disebut oleh Allah khaira ummah. Nabi juga menyatakan khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia lah manusia yang segenerasi dengan aku. Siapa? Para sahabat. Allah memuji, Nabi juga memuji. Sebagai generasi terbaik, sebagai manusia terbaik. Kenapa mereka dipuji dan dianggap sebagai generasi terbaik? Karena pemahaman mereka dan pengamalan mereka yang benar tentang Islam. Bagaimana enggak benar, langsung diawasi oleh Nabi SAW, dibimbing. Kalau ada yang salah, ditegur. Kalau ada yang keliru, diluruskan. Beres sudah masalah. Kalau kita sekarang pemahaman salah, siapa yang meluruskan? Kalau pemahaman kita, pengamalan kita keliru, siapa yang mengoreksi? Dikoreksi orang malah ngambek. Kalau para sahabat, langsung Nabi SAW. Makanya pemahaman Islam yang benar, pengamalan Islam yang benar adalah pemahaman dan pengamalan para sahabat dan dijamin oleh Allah dan Rasulnya tadi. Ya. Nah, oleh karena itulah kalau umpamanya kita memahami Quran Sunnah langsung tanpa melihat bagaimana penjelasan para sahabat dan para ulama tentang hal itu, berarti kita tidak berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Yang dimaksud berpegang teguh kepada Quran Sunnah itu bukan ambil ayat langsung ditafsirkan sendiri dengan kebodohan kita, ambil hadis langsung dibeberkan sendiri dengan kedunguan kita, lalu kita mengklaim saya mah berdasarkan Quran Sunnah, ni ayatnya, ni hadisnya. Ayat dan hadis tidak memerintahkan memahami Quran Sunnah langsung dengan kebodohan. Rasul selesai menyatakan man qala fil Qurani bi ra'yihi, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang memahami Quran, berkandang Quran dengan ro'yunya, dengan perkataannya, dengan akalnya, dengan pendapatnya sendiri, tanpa ilmu, tanpa merujuk ke ahlinya, dia itu harus siap-siap loh menempati tempat duduk dalam neraka tuh. Ya, oleh karena itulah, yang dimaksud berpegang teguh kepada Quran Sunnah itu, bukan ngambil ayat, tafsirkan sendiri, mengambil hadis, fahami sendiri, terapkan sendiri, lalu mengaku saya Quran Sunnah. Loh, Quran Sunnah tidak memerintahkan begitu. Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan umpamanya kalau kamu tidak tahu berusahalah ayo untuk memahami sebebas-bebasnya. Bukan begitu. Tanya ke ahlinya. Siapa yang ahli tentang Quran Sunnah? Para sahabat. Yang pendapat mereka dibeberkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya. Saya pernah tuh pengalaman punya seseorang, orangnya sudah meninggal rahimahullah, di dalam apa kehidupan dunia ini, bukan masalah agama, tapi ini ilustrasi yang bagus. Dia punya borok di kaki, kata orang Sunda jih itu boroknya apa, basah ya. Ke dokter, oleh dokter tidak dikasih salep karena apa, karena basah tadi. Oleh dokter dikasih tablet. Nih minum 3 kali sehari. Orang itu, ini real nyata. Orang itu mikir, ini kenapa dikasih borok bukan dikasih salep atau puyer atau apa yang langsung, malah dikasih pil gitu. Dia mikir kayaknya ini pemikiran orang bodoh dengan akalnya nih. tentang masalah kesehatan. Dia mikir kayaknya obat yang dimakan ini nanti lempur di ini ya, di dalam tubuh, zat-zat yang terkandung di dalamnya disalurkan ke borok ini gitu ya, lalu memperbaiki dari dalam gitu dia mikir. Kalau begitu pertama pahit, yang kedua lama amat. Lempurnya aja kan begitu diminum agak lama, terus belum diedarkannya lama amat. Lalu dia mikir, ah langsung saja itu tablet diancurin, digerus, lalu setelah jadi bubuk langsung ditaburkan ke boroknya. Langsung tuh reaksinya gitu. Menurut akal dia begitu, logis enggak? Seperti logis ya. Karena dia enggak tahu cara kerja obat dan kenapa obat itu diberikan oleh dokter yang ahli dalam masalah kesehatan. Tapi dengan kebodohannya dia mikir, oh ini obat kalau dimakan nanti lama, udah langsung aja dihancurkan, dibubuhkan, digerus, lalu ditaburkan ke boroknya. Dilakukan 3 kali sehari terus sampai habis. Sembuh enggak? Tambah gede itu, tambah parah. Setelah itu ke dokter lagi. Dok, gak sembuh-sembuh. Obatnya habis-habis. Berapa kali sehari? Ya 3 kali. Aneh dokter juga. Kenapa? Baru si orang itu menyatakan, itu karena gak saya minum tadi geruskan. Dasar bego. Bukan gitu cara kerja obat. Ya. Itu contoh orang memahami kesehatan dengan kebodohannya. Dia akal-akali seperti yang benar, seperti yang logis. Padahal justru tidak logis, tidak ilmiah menurut kacamata ilmu kedokteran, tapi menurut orang bodoh seperti logis, gitu ya. Maka kalau itu bisa terjadi dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Seolah-olah benar ini ayat kita pahami sendiri, ini hadis kita beberkan sendiri. Penjelasan ahlinya tentang ayat dan hadis itu tidak kita gubris. Padahal Allah merintahkan, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Kata beliau, mayya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdina min ba'di. Siapa orang yang ya hidup panjang di antara kalian sepeninggal aku, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak. Wajib kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabat yang mahdiin sepeninggal aku. Kata beliau, tamassaku biha waddu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh itu sunnah dan gigitlah dia dengan gigimu. Kata Nabi, berpegang teguh kepada sunnah aku dan sunnah para khulafah yang rasyidin. Kenapa disebut khalifah yang rasyidin? Sebab khalifah yang rasyidin sebagai media untuk bisa memahami Quran sunnah secara benar. Oleh karena itu yang dimaksud dengan para sahabat sebagai sumber ketiga, keliru, bukan dijadikan sebagai sumber yang ketiga, tapi pemahaman para sahabat, penjelasan para ulama, dijadikan hanya sebagai alat, media untuk bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Karena tidak ada alat yang paling pas untuk bisa memahami Quran Sunnah kecuali penjelasan ahlinya. Siapa yang ahlinya? Para sahabat dan para ulama, gitu ya. Bukan otak kita, bukan kebodohan kita. Coba, kalau Quran Sunnah tidak difahami melalui pemahaman para sahabat dan para ulama, dengan cara apa lagi Quran dan Sunnah layak difahami? Apakah dengan kebodohan kita, kebodohan masing-masing orang, walaupun gak paham Quran Sunnah, gak paham bahasa Arab, gak paham tafsir, gak paham hadis, silakan berkreasi, berisihat sendiri tentang ayat dan hadis. Apakah begitu? Enggak, itu bukan alatnya, ya. Yang menjadi alat untuk memahami Quran Sunnah adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah penjabaran para sahabat dan para ulama. Sama dengan umpamanya kita punya akal, punya otak. Tapi kita ingin tahu tentang kesehatan dan cara pengobatan dari penyakit. Bisa enggak tanpa belajar ilmu kesehatan kita dengan akal dan otak kita fahami langsung? Enggak bisa. Harus kuliah dulu di fakultas kedokteran, dibimbing oleh para dokter yang berpengalaman. 4 tahun teori, 2 tahun praktek, dibimbing oleh dokter-dokter yang ahli di sana. Baru setelah itu lulus, baru boleh mengobati. Ya, baru boleh dia umpam berpresentasi tentang kesehatan. Tapi kalau enggak kuliah di fakultas kedokteran, enggak belajar tentang ilmu kesehatan lalu dengan otak dan akal kita langsung difahami, keliru, enggak bisa. Ini menunjukkan otak dan akal kita bukan alat untuk memahami sesuatu. Alatnya apa? Alatnya ilmu. Ilmu itu masukkan dulu ke otak kita, baru otak yang sudah dijejali ilmu bisa memahami hakikat dari sesuatu. HP, kenapa HP ini bisa ngomong? Bisa dijadikan alat komunikasi walaupun jauh, satu di sini, satu di Saudi Arabia, di Mekah umpama, bisa ngobrol. TV, kenapa bisa? Coba orang yang akalnya tidak dijejali oleh ilmu tentang IT, tentang informasi teknologi, apakah bisa memahami dan menjelaskan? Enggak, padahal kita punya akal, padahal kita punya otak. Coba langsung gunakan akal dan otak kita untuk menjelaskan itu. Enggak bisa. Terus bagaimana caranya agar bisa? Isi dulu akal dan otak kita tentang ilmu sains, tentang teknologi informasi. Teori-teorinya di sana diserap, lalu dilatih, diaplikasikan bertahun-tahun dengan bimbingan ahlinya. Baru bisa mengerti, oh kenapa HP ini bisa dijadikan alat komunikasi. Bahkan mungkin kita bisa bikin. Ya, itu tentang dunia, apalagi tentang agama. Al-Quran dan Sunnah tidak boleh langsung difahami dengan ro'yu, dengan akal. Akal bukan alatnya untuk memahami itu. Tapi alatnya adalah ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis yang bersumber dari para sahabat dan para ulama. Nah, jejali akal kita dengan ilmu itu, baru akal kita bisa memahami. Begitu Pak ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas atau setidaknya menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan khususnya kepada Pak Ibnu Mulyana di Cianjur. Pertanyaan berikutnya datang dari, oh, ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Halo, ya Bapak. Mau bertanya, Ustaz. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Indra di Cimahi, Ustaz. Ya, silakan Pak Indra. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, halo. Pak. Ya. Ustaz, terkait dengan penjelasan yang tadi, beberapa aliran yang dikatakanlah menyimpang saat ini sudah banyak sekali. Salah satunya di dekat tempat saya itu ada beberapa, katakanlah, aliran yang sering sekali pengajian kemudian dilakukan pembaiatan. Nah, apakah kita sebagai warga di lingkungan tersebut untuk melakukan pencegahannya, apakah secara nyata dilakukan secara, katakanlah, kita secara fisik atau dengan dakwah, Ustaz? Karena makin ke belakang ini kan, ya, katakanlah tadi mutazilah yang kecil-kecil itu bisa sedikit demi sedikit diberantas, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra ya, di Cimahi, barakallahu fiik. Ya. Kelompok-kelompok itu sudah lama muncul. Sejak saya masih remaja juga sudah muncul. Dan mungkin pernah menjadi bagian dari mereka ya. Sebelum kita memahami lebih jauh ilmu-ilmu syariat ini. Tapi mereka para pemuda dengan giroh Islam yang sangat tinggi. Semangat untuk mengamalkan dan membela Islamnya besar. Sayangnya mereka tertuntun ke arah yang salah. Mengadakan pengajian dengan ustadz yang tidak memiliki background pendidikan agama yang cukup. Rata-rata ustadznya juga gak ngerti bahasa Arab. Rata-rata ustadznya juga tidak memahami ulum syar'iyah, gak tahu mustalahul hadis tafsir. Bahkan mungkin saja tajwid makhrajnya juga belum benar. Tapi mereka menguasai beberapa ayat dan hadis spesial tentang materi pokok. Rata-rata juga dari terjemah. Jarang yang bacakan teks ayat aslinya. Ada yang satu dua yang apa menghafalkan lafaz asli ayat dan hadisnya untuk mempermantap penyampaian, ya. Tapi background mereka tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup. Kemudian mempengaruhi pemuda-pemuda yang polos. Diberi ayat, diberi hadis, melongo mereka. Ya. Kemudian terpengaruh, kemudian digiring untuk berbaiat. Taib, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama itu saudara kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Setiap saudara yang kita lihat bersalah, wajib bagi kita menasihati terlebih dahulu. Wajib bagi kita untuk mematahkan argumentasi mereka terlebih dahulu, sebelum tertanam ta'asub yang kuat, fanatisme yang kuat terhadap kelompoknya dalam diri mereka. Kalau ta'asub atau fanatisme sudah tertanam kuat, diberi ayat, diberi hadis, diberi penjelasan sedetil mungkin juga tetap sikap fanatismenya jauh lebih besar daripada sikap ilmiah mereka. Susah, ya. Kecuali beberapa orang yang Allah beri hidayah. Jadi sebelum loyalitas dan fanatisme mereka tertanam kuat terhadap kelompoknya itu, kita ingatkan mereka. Bila perlu datangi ustadznya, imamnya, kita ajak dialog. Kita pelajari apa pokok-pokok pemikirannya, dalilnya apa, ya. Di mana letak kekeliruannya kita jelaskan. Kalau mereka memang orang-orang yang ingin memperjuangkan kebenaran, ingin berjalan di atas kebenaran, terus ternyata mereka salah, yang selama ini mereka anggap benar terus keliru, mereka pasti akan langsung bertobat. Kalau yang mereka cari selama ini kebenaran dan pahala dari Allah, kalau sudah nyata-nyata salah, keliru, ya, terus kekeh, pokoknya dah saya meresep di kelompok ini, rek salah rek benar gitunya. Mau salah, mau benar, saya sudah senang di kelompok ini. Lingkungannya itu begitu klop dengan saya, mau salah, mau benar. Berarti sudah bukan karena Allah lagi, bukan kebenaran lagi yang mereka cari. Kalau yang sudah seperti itu, ya sudah susah. Tapi kalau orang masih mencari kebenaran dan pahala keriduan Allah, gampang untuk ditunjukkan kalau itu keliru dan salah, ya tobat, kemudian istighfar, kemudian berubah. Ya. Jangan sekali-kali berbuat anarkis. Anarkis terhadap orang yang berbeda dengan kita, walaupun yakin mereka salah, kita benar. Setiap kesalahan yang dilakukan saudara kita melahirkan tugas dakwah. Tugas menasihati, tugas mengingatkan, bukan tugas menghakimi secara fisik. Mereka saudara kita juga. Mereka bagian dari masyarakat kita juga. Kalau umpamanya ditindak secara fisik, timbul dendam. Sementara prinsip mereka tidak berubah. Akhirnya apa? Mereka bergerilya tanpa sepengetahuan kita, ya, akan menimbulkan banyak lagi masalah yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi dakwahi, nasihati, bila perlu datangi ustadznya, yuk ajak dialog. Kita bilang jangan sembunyi-sembunyi, kalau itu kebenaran, ayo sampaikan kepada saya kebenaran itu mana, gitu ya. Nah, nanti dia akan menjelaskan. Nah, kita akan tunjukkan kekeliruannya dan kesalahannya. Mudah-mudahan dengan cara itu mereka bisa berubah, ya. Begitu Pak Indra, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Raja Wali. Mohon dijelaskan kembali pemahaman Ahlus Sunnah mengenai takdir Allah terhadap makhluknya. Ketika manusia melakukan maksiat, bagaimana kuasa Allah terhadap manusia tersebut? Sudah. Sebentar, ada penelpon yang masuk. Sok atau telepon dulu. Bukan, ini lewat ini. Lewat. Mohon HP. Jangan telepon ke nomor HP, ya, ke nomor 08122. Pak Ahmad tadi, ketika manusia melakukan maksiat, bagaimana kuasa Allah terhadap manusia tersebut? Apa Allah meridhoi maksiat tersebut? Wassalam. Ya, bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang takdir tadi? Tentang hal itu secara detail nanti tentu saya akan kita bahas pada waktu membahas rukun iman terakhir, iman kepada apa? Takdir. Sekarang kita baru masuk rukun iman yang kedua, malaikat, ya. Nanti akan sampai pada waktunya, Pak, ya. Jadi mohon sabar dulu. Kita akan jelaskan secara detail dan rinci tentang hal itu. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sebentar. Ada penanya juga dari Husna, ibu atau bapak saya kurang tahu ini. Assalamualaikum Ustaz, saya melihat orang yang suka menolong tapi kenapa hatinya masih keras, ya? Luar. Suka menolong tapi hatinya masih keras, ini kurang rinci, kurang detail. Kekerasan hatinya itu kayak gimana, suka menolongnya kayak gimana gitu ya. Ketika dia menolong dia dapat pahala, kebaikan. Dan ketika dia hatinya keras, ya tergantung kekerasannya dalam kasus apa. Kalau dalam kasus umpamanya ketika dia bersalah dinasihati, dia tidak menerima nasihat itu, tidak memberikan respon yang bagus, ya dia berdosa. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun, ketika dia baik, dia dapat pahala. Ketika dia buruk, berbuat keburukan, dia dapat dosa. Ya, semuanya itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Oki Kurnia Alam di Selacau. Aduh, ini. Ada yang telepon? Belum ya. Bukan itu ke HP? Atau kita bacakan ada dari Oki. Saya berusaha memperkenalkan sunnah kepada beberapa orang. Pada awalnya susah dan agak khawatir gagal, katanya. Ternyata sebagian dari mereka ada yang pernah ditinggal mati anaknya yang belum balik. Berbekal info tersebut, bolehkah saya menjadi pede mengingat anak yang mati tersebut tengah menunggu orang tuanya di pintu surga, katanya. Jazakallah khair. Apa hubungannya yang pertama dengan kedua? Kurang tahu. Jadi ketika mau mendakwahi orang ragu gitu ya, khawatir menolak terus. Sampai tahu ada keterangan bahwa orang yang ditinggal mati oleh anak yang belum balik, dia menunggu di pintu surga lalu pede. Nah, sikap pede karena ditinggalkan mati oleh anak itu, hubungannya dengan dakwah tadi apa? Atau dua hal yang berbeda gitu ya. Iya, taib. Kalau seseorang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, hadis menyatakan, apalagi dua atau tidak, tiga, menyatakan anaknya itu akan menunggu dia di pintu surga dan anaknya akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka, ya. Lalu karena itu kita merasa pede. Apakah boleh enggak gitu ya? Taib. Barakallahu fik. Berharap karena yakin atas janji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus. Harapan ini namanya roja. Sama dengan berharap diterimanya amal-amal ibadah kita, ya. Tapi ingat bahwa seorang muslim wajib memiliki tidak hanya roja, tapi memiliki khauf, memiliki mahabbah, memiliki tawakal, memiliki ikhlas, dan amalan-amalan hati yang lainnya dalam kehidupan kesehariannya. Ya, memiliki roja atau harapan terhadap kebaikan, termasuk terhadap meninggalnya anak kita ketika kecil, bagus, gak apa-apa. Tapi jangan hanya itu, kita juga wajib memiliki rasa takut, khauf. Kita juga wajib memiliki rasa mahabbah. Kita juga wajib memiliki rasa ikhlas dan seterusnya, ya. Lalu kadar prosentase masing-masing itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Kalau seseorang umpamanya sedang bermaksiat imannya lemah, hendaklah dia mempertebal, memperkuat rasa takut daripada roja dan mahabbah, ya. Tapi kalau seseorang sedang sakit, sedang umpamanya mau meninggal gitu ya, maka lebih utama bagi dia untuk mempertebal, memperkuat rasa rojanya agar terhindar dari putus asa yang kemudian mendorong dia untuk suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka kadar dari amalan hati tadi, baik khauf, roja, ataupun mahabbah, situasional, tergantung keadaan kita. Kadang kita harus memperkuat, memperbesar rasa roja daripada yang lain. Kadang-kadang kita harus mempertebal rasa takut. Kadang-kadang harus memperbesar rasa mahabbah, dan seterusnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Budi di Setia Budi, Ustaz. Bentar, sebentar. Aduh, susah banget nih HP aku dibuka. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Kalau warisan zakatnya berapa persen ya? Dan sekalian tentang zakat penghasilan, jazakallahu khair. Zakat. Iya. Ada telepon? Telepon dulu angkat. Putus. Assalamualaikum. Putus sih. Halo, Pak, Bu. Itunya. Kalau putus mah tututan atuh meren. Masuk. Sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ambu Ramdhani di Pasir Koja. Iya. Pak Naros. Pakai bahasa Indonesia, Pak, ya, ada oh, orang ya. Jogja. Oh, tanya, Pak. Iya, silakan. Di sini tuh sering di apa namanya? Dijelaskan tentang kisahnya sahabat tak labah gitu. Yang tadinya miskin, kemudian kaya-kaya, terus gak mau bayar zakat. Nah, itu kisahnya gimana, Pak? Apakah sahih atau dhaif gitu? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, wa jazakallahu khaira wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ramdhani di mana tadi? Pasir Koja. Pasir Koja, barakallahu fik. Iya, tentang kisah beberapa sahabat yang konotasinya buruk. Yaitu beberapa sahabat yang sebenarnya oleh Nabi SAW dipuji, dijamin sebagai ahli surga, tapi banyak sekali orang-orang yang menukil kisah-kisah para sahabat yang dijamin masuk surga tersebut dengan kisah-kisah yang buruk. Seperti umpamanya, pertama kisah Tsa'labah, ya. Kisah Tsa'labah, atau yang kedua lagi ada lagi Alqamah. Alqamah itu siapa? Alqamah itu seorang sahabat yang ketika mau matinya susah, kemudian ternyata durhaka kepada ibunya. Nah, termasuk Tsa'labah, kita fokus ke Tsa'labah. Ada sebuah hadis, ya, tentang Tsa'labah. Nabi SAW pernah menyatakan, "Waihaka ya Tsa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Amma tardu an takuna mithla Nabiillah fawalladhi nafsi biyadih. Lau syi'tu antasila ma'yal jibal fiddah wa dhahaba lasalat." Kata Rasul SAW, celaka engkau wahai Tsa'labah. Sedikit sekali yang engkau syukuri itu lebih baik daripada harta banyak yang engkau tidak sanggup untuk mensyukurinya. Apakah kamu tidak suka menjadi seorang Nabi Allah? Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya aku mau gunung-gunung mengalirkan emas dan perak kepadaku, niscaya mereka akan mengalirkan emas dan perak. Ya. Nah, ini salah satu hadis tentang Tsa'labah, yang Tsa'labah tersebut diceritakan sebagai orang yang tadinya miskin, ingin kaya, didoakan kaya, lalu sampai tidak mau menunaikan zakatnya. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dia memberikan zakat kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar menolaknya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali sanadnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kelemahan hadis tersebut karena di dalam sanad hadis ini ada dua orang perawi yang lemah. Pertama, Ali bin Yazid, Abu Abdul Malik, seorang rawi yang sangat lemah, yang meriwayatkan hadis ini. Kata Imam Al-Bukhari ketika mengomentari Ali bin Yazid dan Abu Abdul Malik Al-Hani Ad-Dimasqi ini, dia menyatakan bahwa kedua-duanya adalah mungkarul hadis. Hadis-hadisnya mungkar, hadis-hadisnya harus diingkari, ya. Berkata Imam An-Nasa'i bahwa Ali bin Yazid ini meriwayatkan hadis ini dari Qasim bin Abdurrahman, dan Qasim bin Abdurrahman itu seorang yang matruk hadisnya. Matruk itu adalah ditinggalkan hadis-hadisnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Imam Ad-Daruqutni berkata, dia seorang yang matruk. Abu Zur'ah juga menyatakan dia tidak kuat hafalannya. Imam Al-Haythami berkata Ali bin Yazid adalah seorang yang matruk. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Mizanul I'tidal menukil semua pendapat para ulama tentang kedhaifan Ali bin Yazid ini. Ini yang pertama. Kedua, hadisnya ini dari segi sanad mursal, ya. Mursal karena apa? Karena hadis ini diterima dari Hasan Al-Basri langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia seorang tabi'in. Demikian juga Amr bin Ubaid Abu Uthman Al-Basid, dia seorang Mu'tazili yang juga meriwayatkan hadis ini dan tidak bisa diterima hadis-hadis sebagaimana yang tadi dijelaskan tentang Amr bin Ubaid. Kata Ibnu Ma'in, hadis-hadis Amr bin Ubaid tidak boleh dituliskan dan diriwayatkan. Imam An-Nasa'i menyatakan dia ini tidak boleh dituliskan hadisnya karena kerusakan akidahnya. Amr ditinggalkan hadisnya dan dia adalah ahli bid'ah karena kemu'tazilahannya, kekurang ajarannya menentang Allah dan Rasulnya. Di antara ulama-ulama yang mendhaifkan hadis tentang Tsa'labah, di antara Imam Ibnu Hazm menyatakan hadis Tsa'labah ini batil. Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsul Ihya, ya, menyatakan hadis ini riwayatnya dhaif jiddan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan riwayat tersebut dhaif dan tidak boleh diriwayatkan karena akan mencoreng nama baik seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW dengan jaminan surga. Karena Tsa'labah adalah pahlawan Badar. Oleh Nabi SAW, pahlawan Badar itu sudah dijamin masuk surga. Tapi karena hadis ini, ya, maka nama Tsa'labah tercoreng. Oleh karena itu kisah Tsa'labah adalah kisah yang tidak benar. Tidak benar Tsa'labah durhaka. Tidak benar Tsa'labah itu celaka. Tidak benar Tsa'labah asalnya miskin, kemudian jadi kaya, kemudian jadi pelit dan jadi lalai dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haram hukumnya untuk meriwayatkan dan menceritakan kisah Tsa'labah tanpa menjelaskan tentang ketidakbenarannya. Karena apa? Pertama, menceritakan hadis ini atas nama Rasul SAW berarti berdusta atas nama Rasul SAW. Dan ini dosa besar. Nabi menyatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang pertama. Kedua, kekeliruan dosa besar kedua adalah kita menuduh seorang sahabat ahli surga dengan tuduhan sebagai ahli neraka. Oleh Nabi difonis ahli surga, oleh kita karena ada hadis yang lemah ini kemudian difonis sebagai ahli neraka. Luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga, nanti mencoreng muka para sahabat. Kita terkena dengan hadis, ya, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa orang yang mencela para sahabatku, maka dia akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh manusia semuanya. Hadis itu sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah Al-Ahadis As-Sahihah menyatakan hadis tersebut hasan. Jadi tidak boleh kita menceritakan kisah Tsa'labah karena dustanya kisah tersebut, selain mencoreng nama baik seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Demikian juga kisah Alqamah yang dianggap durhaka kepada ibunya, itu juga riwayat yang tidak benar. Maka kita tidak boleh menceritakan hadis tersebut kecuali dalam rangka mengklarifikasi bahwa hadis itu tidak benar dan tidak boleh diceritakan, tidak boleh untuk dijadikan hujah, apalagi bahan untuk memvonis Tsa'labah dan Alqamah sebagai ahli neraka. Ya, demikian saja penjelasan kita, cukup sampai di sini, dan insya Allah lanjutan dari penjelasan ini akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.